Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita selesaikan bab yang kelima seputar pembahasan At-Tarawih. Alhamdulillah, sedikit banyak telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Dan pada kalimat terakhir di bab ini, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang apa hukumnya seorang wanita ia hadir melakukan sholat At-Tarawih di belakang imam di masjid. Beliau rahimahullah menyebutkan wala ba'sa bihudurin lisa salata at-tarawih. Tidak mengapa bagi para wanita untuk hadir mengerjakan salat tarawih. Namun beliau menyebutkan dengan memperhatikan tiga persyaratan. Yang pertama adalah idza aminatil fitnah. Apabila keluarnya para wanita ini ke masjid aman dari fitnah, merekanya aman dari fitnah kaum pria dan kaum prianya aman dari fitnah mereka. Kita melihat di kebanyakan tempat, terkhusus para wanita-wanita yang mereka memenuhi masjid-masjid melakukan sholat At-Tarawih, terkhusus para pemudi-pemudinya, ini mereka melakukan sholat dalam keadaan terkadang pada sebagian keadaannya bercengkrama dengan kaum prianya. Ini menyebabkan hadirnya mereka menimbulkan fitnah. Bahkan ada kaum pria yang menyengaja hadir melakukan sholat At-Tarawih dalam rangka untuk bercengkrama dengan para pemudi-pemudi tersebut. Ini tidak selayaknya. Nah, kaum asal dari pensyariatan sholat At-Tarawih adalah dikhususkan untuk kaum pria, namun boleh bagi kaum wanita untuk hadir sholat At-Tarawih apabila dengan syarat yang pertama aman dari al-fitnah. Nah, yang kedua, ayyakhrujna mutahashimatin ghaira mutabarrijatin bizinah. Mereka keluar dalam keadaan berhijab, tidak mengenakan perhiasan-perhiasan apapun. Tidak pula mutatayyibat, mengenakan parfum. Sehingga dua persyaratan ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama aman dari fitnah, diperhatikan keadaan dirinya, dia tidak merias pakaiannya, tidak pula merias tubuhnya, dan tidak mengenakan parfum ketika keluar menjalankan sholat tarawih tersebut. Karena dua perkara ini adalah termasuk dari perintah yang Allah wajibkan kepada mereka kaum pria, kaum wanita, agar menjalankan perintah tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah perintahkan agar para wanita-wanita mukminat mereka berhijab, tidak berias sebagaimana beriasnya orang-orang jahiliyah generasi sebelum mereka. Naam. Menunjukkan perintah dari sisi Allah agar seorang wanita mukminat merias atau berpenampilan sebagaimana penampilan yang disyariatkan di dalam agamanya. Berpenampilan sebagaimana penampilan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kaum mukminat yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka sehingga menutupi tubuhnya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan di dalam beberapa hadisnya sebagai anjuran perintah terkhusus kepada kaum Hawa, kaum wanita dari kalangan kaum mukminat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang dia keluar rumah kemudian mengenakan parfum, dia keluar dalam keadaan memolesi pakaian atau tubuhnya dengan parfum sehingga keluar aroma parfum tersebut darinya. Famarrat bi majlisi qaumin, kemudian wanita ini melewati majlisnya kaum pria dan dia menyengaja melewati majlis mereka dalam rangka agar supaya kaum pria ini mencium aroma parfumnya, liyajidu rihaha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fahiya kadza wa kadza, maka wanita ini telah melakukan perbuatan demikian dan demikian. Maksudnya adalah telah berzina, waliyazubillah. Nah, walaupun tidak sampai pada pengertian zina secara hakikatnya. Dan yang lainnya dari nas Al-Quran dan hadis yang mensyariatkan untuk terkhusus para wanita ketika ia keluar rumah hendaklah memperhatikan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Demikian pula pensyariatan ini dikenakan pula kepada para wanita-wanita yang berkeinginan untuk menghadiri sholat at-tarawih. Asal hukumnya boleh bagi mereka untuk mendatangi masjid sholat di belakang kaum pria, tapi dengan memperhatikan beberapa hal yang tadi disebutkan. Naam. Tayyib, sekarang kita masuk ke fasal yang keenam. Dalam pembahasan ini, pada pasal yang terakhir yang keenam, beliau rahimahullah menyebutkan seputar pembahasan berkisar tentang az-zakah, zakat, wa fawaiduha, dan faedah-faedahnya. Dan insyaallah pada pembahasan sore hari ini kita akan menyebutkan beberapa faedah-faedah dari pensyariatan zakat tersebut. Panjang disebutkan dan diulas oleh Syekh rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk ke apa yang beliau uraikan di sini, saya akan menyebutkan tentang makna dari zakat. Makna dari zakat. Makna dari zakat memiliki dua tafsir makna. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tafsir yang pertama bermakna annama, bertambah. Annama wa ziyadah, ini maknanya sama, bertambah dan berkembang. Ini tafsir yang pertama secara bahasa dari arti zakat. Adapun tafsir dari zakat secara bahasa yang kedua diartikan dengan makna at-taharah. Maksudnya adalah taharatul qalb. Naam. Suci dalam arti kata sucinya hati. Sucinya hati. Nah, makna ini disebutkan di dalam beberapa hadis dan di antaranya ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu harta sedekah, yakni maksudnya adalah zakat, sedekah yang wajib. Bisa pula sedekah itu bermakna mustahab. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yang dengan zakat tersebut menyebabkan akhirnya mereka bersih dan menyebabkan akhirnya mereka menjadi suci. Naam. Bersih hatinya. Yang apabila bersih hati seorang, maka secara tidak langsung akan menyebabkan baik apa yang nampak dari amalan-amalan tubuhnya. Dengan dua makna ini saja kita bisa mengetahui seperti apa faedah dari zakat. Seperti apa faedah dari seseorang mengeluarkan zakat. Karena antara pengertian definisi zakat secara bahasa dengan keutamaan dari zakat itu saling berhubungan. Artinya syariat Islam memerintahkan agar seorang muslim ia mengeluarkan zakat. Bahkan zakat ini dijadikan di dalam Islam termasuk dari pondasi-pondasi Islam, rukun-rukun Islam yang Islam itu dibangun di atasnya. Di antara dari rukun Islam yang ma'ruf yang kita ketahui secara bersama adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat nanti akan kita sebutkan pada pembahasan yang setelahnya, zakat yang wajib dan zakat yang mustahab. Dan pada perkara-perkara apa saja zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tadi kita sebutkan pengertian zakat secara bahasa memiliki hubungan dengan keutamaan az-zakat itu sendiri. Karena ketika seorang mengeluarkan zakat, mungkin secara zahir dia melihat hartanya berkurang. Namun pada hakikatnya ketika dia mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, pada hakikatnya menambah dan mengembangkan harta tersebut. Nah, demikian pula akan menyebabkan hatinya itu suci, hatinya itu bersih, yang menyebabkan baik hati yang dimilikinya sebagai pertanda baiknya nantinya amalan-amalan yang zahir dari jawarihnya, dari anggota tubuhnya. Nah, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya anggota tubuh seorang baik tidaknya berhubungan dengan baik tidaknya hati seorang hamba. Baiknya lisan berhubungan dengan baiknya hati. Baiknya perbuatan tangan kita berhubungan dengan baiknya hati kita. Baiknya kaki-kaki kita berhubungan dengan baiknya hati yang kita miliki tersebut. Berdasarkan hadis yang ma'ruf, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rasul dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hati sebagai sebab baiknya anggota-anggota badannya, baiknya amalan jasadnya, dan apabila rusak menyebabkan rusak amalan-amalan tubuh jasad seorang manusia. Adapun pengertian zakat secara syar', secara istilah asy-syar', sebagian di antara ulama menyebutkan dengan definisi ismul akhdhi syai'un makhsusun min malin makhsus ala awsafin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Naam. Ta'rif ini disebutkan di dalam kitab Al-Mughni dan Syarhul Muhadzab karya dari Al-Imam Nawawi rahimahullah. Naam. Disebutkan definisi dari zakat secara syara' adalah nama dari satu perbuatan yang dimana di perbuatan tersebut seseorang diambil sesuatu secara khusus dari hartanya. Nama dari satu perbuatan mengambil sesuatu yang khusus dari harta yang khusus. Ismul akhdhi syai'un makhsusun min malin makhsusin ala awsafin makhsusah. Naam, li ta'ifatin makhsusah. Nama dari diambilnya sesuatu yang khusus, dari harta yang khusus, atas sifat-sifat yang khusus untuk kelompok-kelompok yang khusus. Sehingga yang diambil itu tertentu. Tidak secara bebas seseorang bisa mengambil dari harta seorang muslim. Demikian pula sifat cara pengambilannya juga khusus disebutkan aturan-aturannya di dalam Islam. Dan diperuntukkan untuk siapa harta tersebut, itu juga diperuntukkan untuk kelompok-kelompok yang tertentu, yang khusus. Tidak semua orang bisa menerima zakat tersebut. Nah, ini definisi zakat secara asyara'. Menunjukkan kepada kita, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang muslim diwajibkan padanya untuk dikeluarkan zakat. Tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Zakat yang diwajibkan hanya terkena kepada beberapa perkara yang khusus. Nah, sifat-sifatnya juga khusus, diambil seberapanya pada masing-masing jenisnya itu juga disebutkan secara khusus dan terperinci di dalam Islam. Dari sisi peruntukannya juga demikian, khusus hanya diberikan ke beberapa orang yang disebutkan kriterianya di dalam Islam. Sehingga tidak secara serampangan kita memberikan harta dari zakat tersebut, atau tidak secara serampangan seseorang bisa menerima dari az-zakah, tapi ada kriteria-kriterianya. Dan syariat zakat adalah termasuk syariat yang mulia di dalam al-Islam. Yang mulia di dalam al-Islam. Perintah untuk seorang muslim mengeluarkan zakat, kalau kita baca ayat Al-Quran, seringnya digandengkan dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Waqimus sholah wa atuz zakah. Kerjakanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Menunjukkan ada sholat, ada zakat. Dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan zakat adalah termasuk dari kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan untuk umat Islam. Sehingga dijadikanlah zakat ini termasuk dari pondasi rukun-rukun Islam yang lima. Nah, terletak setelah kewajiban seorang muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Setelahnya diwajibkan baginya untuk membayar zakat tersebut. Dan pensyariatan zakat ini adalah sebagai sesuatu yang disepakati oleh mereka, para ulama. Para ulama kaum muslimin sepakat tentang adanya syariat zakat ini dan wajib hukumnya. Naam, dan wajib hukumnya. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, faman angkara wujubaha fahuwa kafirun murtad 'anil Islam yustatabu fa in taba wa illa qutila. Hukum seseorang menolak kewajiban zakat. Ada seorang muslim mengaku zakat itu tidak wajib. Kalau orang kafir kan tidak dibahas, dia kafir terserah. Orang kafir mau mengatakan tentang syarat Islam apa yang mereka inginkan, silahkan. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian. Kita juga punya agama yang kita anut, dan itulah agama yang kita yakini kebenarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada seorang muslim, sekali lagi, apabila ada seorang muslim dia mengingkari kewajiban zakat, bukan mengingkari pensyariatan zakat. Beda ya kan, kalau seorang mengingkari pensyaratan zakat, zakat itu tidak ada, ini jelas kafir. Ini jelas kafir, mengingkari sesuatu yang kaum muslimin keseluruhannya mengetahui tentang adanya syariat zakat tersebut. Namun apabila ada seorang yang mengingkari kewajibannya saja, bukan pensyaratannya, dia menganggap zakat itu sunnah, enggak wajib. Maka ini juga dianggap sebagai seorang yang kafir, yang murtad, dan di dalam hukum Islam wajib untuk dimintai tobat atas pelakunya. Apabila dia bertobat maka itu yang diharapkan, dan apabila tidak maka boleh bagi penguasa untuk menerapkan hukuman had baginya, yaitu dengan membunuhnya. Nah, dengan membunuhnya. Ini hukuman yang ada di dalam Al-Islam. Menunjukkan bahwasannya kewajiban zakat atas seorang muslim adalah kewajiban yang adalah kewajiban yang sudah pasti diketahui oleh setiap kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang menolaknya. Nah, karena mereka memahami zakat adalah termasuk dari pondasi-pondasi Al-Islam, rukun-rukun Al-Islam. Kemudian pembahasan yang setelahnya, beliau rahimahullah menyebutkan tentang hukum seseorang yang bakhil, yang bakhil atas hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau zakat. Nah, kalau hukum seorang yang mengingkari kewajiban zakat jelas kafir. Namun ada kaum muslimin yang memahami zakat itu wajib, namun dia bermalas-malasan, menganggap enteng, sehingga dia tidak mengerjakan zakat tersebut. Nah, terkhusus bagi orang-orang yang memiliki rasa malas atau bakhil untuk mengeluarkan zakat, di sana terdapat nas ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan ancaman atas dirinya, sehingga di sana ada ancaman, di samping ada ayat dan hadis yang memerintahkan seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, ada juga nas Al-Quran dan hadis Rasul yang berisikan peringatan tentang bahayanya seseorang dia tidak mengerjakan zakat tersebut. Nah, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Nah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah kalian menyangka, atau janganlah menyangka orang-orang yang bakhil untuk mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu adalah kebaikan untuk mereka. Sehingga jangan sekali-kali orang yang bakhil untuk tidak mengeluarkan zakat, tidak berinfak, itu adalah kebaikan untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dengan apa yang mereka lakukan tersebut itu adalah kejelekan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat kita akan memberikan balasan kepada mereka dengan sebab kebakhilan mereka dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Ini menunjukkan ancaman dari sisi Allah tentang bahayanya seorang yang ia memiliki sifat bakhil terhadap hartanya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun harta emas dan perak mereka dan mereka tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih sebagai ancaman dari perbuatan yang mereka lakukan. Menunjukkan adanya ancaman dari sisi Allah, adanya azab yang pedih bagi mereka, orang-orang yang bakhil untuk menginfakkan harta emas dan perak mereka sebagai bertanda bahayanya perbuatan tersebut. Nah, Kemudian Allah menyebutkan seperti apa ancaman yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari bagaimana neraka jahannam akan dipanaskan oleh Allah untuk membakar mereka. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum, sehingga dengan harta-harta yang mereka miliki berupa emas dan perak akan dijadikan sebagai alat untuk menyetrika, mengazab kening-kening, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka di neraka tersebut. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, akan dikatakanlah kepada mereka, inilah akibat dari apa yang kalian timbun berupa harta-harta yang kalian miliki di alam dunia, kemudian kalian tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah oleh kalian apa yang kalian timbun tersebut. Ini menunjukkan bahayanya seorang yang memiliki harta sudah masuk pada tahapan kriteria orang-orang yang diwajibkan baginya zakat, dan sudah hartanya dimilikinya sudah sampai pada masa haulnya, sudah lewat setahun tapi masih ada pada nominal di nisab yang diwajibkan pada nisab tersebut untuk seorang mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah, ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk benar-benar perhatian dengan masalah zakat tersebut. Dengan emas yang kita punya, ketahuilah emas yang kita punya ada zakatnya, tapi sesuai dengan nisab yang nantinya akan kita sebutkan masing-masing dari kadar harta zakat tersebut insyaallah ta'ala. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah berikan untuknya harta, falam yu'addi zakatahu, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya. Dia diberi harta oleh Allah, namun dia tidak keluarkan zakatnya. Perhatikan ancaman yang mengerikan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutsila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah ثم ياخذ بلهزمتيه يعني صدقيه. Permisalan dirinya pada hari kiamat nantinya Allah Azza wa Jalla akan menampakkan untuknya seekor ular yang botak kepalanya. Naam. Dan ular tersebut akan melilitnya di hari kiamat. Kemudian akan menggigitnya dengan taringnya. Yaqulu, ular ini akan mengatakan, ana maluk, ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah simpanan dari harta yang kamu miliki tersebut. Subhanallah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harta yang dimiliki oleh seorang yang berharta namun tidak ia keluarkan zakatnya, pada hari kiamat Rasul menyebutkan harta tersebut akan dirubah dengan sosok seekor ular jantan yang berbisa. Dengan sosok seekor ular jantan yang berbisa. Ular jantan berbeda dengan ular betina. Ular jantan lebih agresif, lebih menakutkan bisanya. Lebih agresif, lebih menakutkan bisanya. Beda dengan ular betina. Ini menunjukkan demikian permisalan harta yang dimiliki oleh seorang muslim namun ternyata harta tersebut tidak dia zakati. Harta itu akan dirubah menjadi sosok seekor ular yang botak kepalanya dan berbisa serta jantan. Dia akan melilit orang tersebut dan menggigitnya dengan mulutnya. Kemudian ular ini Allah jadikan bisa berbicara dan mengatakan kepada dirinya, ana maluk, ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dengan lafaz ini syuja', ular yang syuja', maksudnya adalah zakarul hayat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ular jantan yang bukan betina, menunjukkan ular jantan lebih berani, lebih agresif. Naam. Disebutkan dengan lafaz aqra, tidak berambut. Disebutkan tafsirnya oleh Syekh rahimahullah, likathrati sammihi, disebabkan karena demikian berbisa racunnya, karena banyak racunnya, menunjukkan ular yang berbahaya. Nah, demikian pula datang riwayat hadis di dalam Sahih Muslim, kalau yang tadi di atas permisalan seorang yang berharta namun tidak mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, Allah akan merubah hartanya tersebut menjadi sosok seekor ular jantan yang berbisa, yang melilitnya dan menyiksa orang yang memiliki harta tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada seorang pun yang dia memiliki emas, tidak pula perak. Kita ketahui secara bersama, emas dan perak ini termasuk sebagai alat tukar menukar uang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Rasul mata uang itu bukan dengan kertas, tapi dengan logam yang memiliki nilai. Logamnya sebagiannya dari perak yang dinamai dengan mata uang dirham, sebagiannya berasal dari emas yang dinamai dengan mata uang dinar. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa saja yang memiliki emas tidak pula perak, la yu'addi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan hak yang dimiliki dari emas dan peraknya, maksudnya tidak mengeluarkan zakat dari emas yang dia punya dan perak yang dimilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, maka akan disetrika dengan emas dan perak tersebut di hari kiamat di neraka jahanam, pada bagian lambungnya, pada bagian keningnya, dan pada bagian punggungnya. Sehingga emas dan perak tersebut Allah jadikan sebagai alat untuk mengadzabnya, menyetrika tubuh dari orang yang memiliki harta emas dan perak dalam keadaan dia tidak mengeluarkan zakatnya, wal'iyadzubillah, dijadikan sebagai setrika yang menyetrika tubuhnya. Kalau dalam riwayat Bukhari, harta tersebut dijadikan menjadi sosok ular yang ganas, jantan berbisa. Nah, wal'iyadzubillah. Masing-masing sahih datang gambaran ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama baridat u'idat fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin hatta yuqda bainal ibad. Terus yang demikian akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa hamba ini setiap kali tubuhnya menjadi dingin, diulang lagi terus demikian. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, setiap kali kulit-kulit ahli nar dalam keadaan mengering, gosong, disebabkan karena siksaan yang demikian dahsyat di neraka tersebut, Allah rubah kulitnya menjadi seperti sebelumnya, tumbuh berubah menjadi seperti sebelumnya, dan ketika kulit sang ahli nar berubah seperti sebelum dirinya diazab oleh Allah Azza wa Jal, diulang lagi azab tersebut. Demikian seterusnya. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali daging-daging ahli nar matang disebabkan karena panasnya api neraka jahanam, dahsyatnya siksaan neraka jahanam, maka Allah ganti kulit dan daging tersebut dengan kulit selainnya. Allah rubah menjadi kulit yang baru, daging yang baru, sehingga seorang tidak merasa sakit disebabkan karena kulit dan daging yang sudah berubah tersebut. Namun di saat itulah Allah Azza wa Jalla mengulang azabnya. Demikian seterusnya. Hatta yuqdha bainal ibad, sehingga diputuskanlah keadaan hamba-hamba ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siksaan ini satu harinya Rasul menggambarkan seperti khamsina alfasanatin, 50 ribu tahun di alam dunia. Satu harinya seperti 50 ribu tahun sebagaimana waktu yang ada di alam dunia ini. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kalau misal seorang dia ditentukan untuk masuk ke neraka jahanam satu hari saja, itu bisa kita bayangkan, ya kan? Ibaratnya dia disiksa terus menerus, tidak ada putusnya selama 50 ribu tahun lamanya. Wal'iyadzubillah, demikian lama. Nah, maka bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang Allah tetapkan kekal abadi di neraka jahanam? Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga nas dan hadis-hadis yang kita sebutkan ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sebagai introspeksi untuk kita bersama, agar hendaklah mulai dari sekarang memperhatikan permasalahan zakat tersebut. Seorang yang punya emas dengan jumlah yang sesuai dengan nisab yang nanti pada pembahasan setelahnya akan kita sebutkan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dikeluarkan dalam setahun sekian nominal, nanti akan kita sebutkan jumlahnya, diperuntukkan pada beberapa orang-orang khusus yang juga nanti akan kita sebutkan pembahasannya. Perak juga demikian. Dalam hal mata uang kertas juga demikian, dibahas oleh mereka para ulama ada zakatnya. Sehingga ancaman hadis-hadis yang berisikan ancaman ini sebagai bahan renungan untuk kita bersama, agar kita benar-benar perhatian dengan urusan zakat tersebut. Nah, kemudian pembahasan setelahnya Syekh rahimahullah menyebutkan faedah-faedah zakat, dan beliau bagi faedah ini menjadi tiga pembahasan yang masing-masing memiliki beberapa poin-poin pembahasan secara khusus. Yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh agama seseorang. Yang kedua, manfaat yang dirasakan oleh akhlak-akhlak seorang yang berzakat. Yang ketiga, manfaat yang dirasakan secara umum oleh seluruh kaum muslimin. Ini ada tiga manfaat yang masing-masingnya disebutkan beberapa pembahasan oleh muallif rahimahullah. Adapun faedah-faedah zakat yang manfaatnya terasa pada agama seorang muslim yang menunaikan zakat, belum menyebutkan ada tiga poin pembahasan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, annaha qiyamun biruknin min arkanil Islam. Dengan seseorang berzakat, dia telah menunaikan salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang di atas rukun-rukun Islam ini adalah terletak kebahagiaan dunia dan akhirat seorang muslim. Naam, alaihi madaru sa'adatil abdi fi dunyahu wa ukhrahu. Sehingga dengan kelima prinsip rukun Islam ini adalah sebagai tolak ukur bahagia tidak hanya dunia seorang hamba dan akhirat seorang hamba. Artinya, kapan seorang dia tidak melakukan salah satu dari rukun-rukun Islam, menunjukkan sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Dan kita sebagai umat manusia tentulah memiliki keinginan, dan besar keinginan kita Allah kategorikan sebagai seorang yang Allah berikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sehingga di antara doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, diucapkan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah doa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Kemudian manfaat yang kedua yang berhubungan dengan agama seorang yang berzakat, annaha tuqarribul abdu ila rabbihi wa tazidu imanahu. Dengan seseorang berzakat, maka zakat yang dia lakukan akan mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Zakat akan menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah, akan menambah imannya, akan menambah imannya. Wa syanuha fi dzalika syanu jami'i ta'at, dan manfaat yang seperti ini juga terkena kepada semua amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sholat manfaatnya demikian. Manfaat yang ketiga, perhatikan, ma yatarattabu ala adaiha minal ajril azim. Ma yatarattabu ala adaiha minal ajril azim. Dengan seseorang menunaikan zakat, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara dari pahala seorang mengeluarkan zakat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghancurkan riba dari harta seorang hamba. Adapun sadaqah, itu Allah akan menjadi harta yang berkembang. Biasanya para rentenir, orang-orang yang mendapatkan nafkah dengan hasil riba, dia suka mengutangi orang-orang yang butuh uang kepada dirinya. Utang 1 juta dia kasih 900, nantinya wajib untuk dibalikan pada 1 tahun setelahnya sebanyak 1.400.000 atau yang semisalnya. Ini termasuk dari riba. Secara zahir, seorang yang rakus tentang harta beranggapan bahwasanya dengan riba inilah harta seorang itu tumbuh, harta seorang itu bertambah, harta seorang menjadi banyak. Sehingga banyak orang terjatuh ke dalam perbuatan riba, tujuannya adalah untuk menambah hartanya. Sebaliknya, dari sisi yang lainnya, seorang enggan untuk bersedekah karena secara nominal berkurang hartanya. Dengan sedekah. Namun ternyata persepsi yang seperti ini dibantah oleh Allah di dalam satu ayat yang tadi kita sebutkan. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus yang namanya riba. Allah haramkan. Wa yurbis sadaqat. Adapun sadaqah itu Allah jadikan terus bertambah dan berkembang. Nah, disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Apa yang kalian berikan berupa riba dengan tujuan kalian kembangkan harta-harta ini di tengah manusia, Allah sebutkan fala yarbu indallah, pada hakikatnya harta tersebut tidak akan berkembang di sisi Allah. Sebaliknya, apa yang kalian berikan berupa sedekah dari harta-harta yang kalian miliki, kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan harta tersebut, maka Allah sebutkan faulaika humul mudhifun. Ketika kalian mengeluarkan zakat dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka merekalah orang-orang yang Allah lipat gandakan pahala-pahala mereka. Dan mungkin disebutkan pula dalam riwayat al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man tasaddaqa bi'adli tamrah. Siapa saja yang dia bersedekah walaupun seberat satu kurma, walaupun menggunakan satu kurma dan yang semisalnya, menunjukkan harta yang disedekahkan itu sedikit. Mungkin ketika kita melihat teman kita tidak memiliki bolpen, kita memiliki bolpen mungkin berjumlah 5, maka kita sedekahkan satu bolpen yang kita miliki ke saudara kita tersebut. Kecil memang nilainya, tidak bernilai bahkan menurut sebagian kita, namun ternyata apabila kita ikhlas memberikannya, itu ternyata akan berkembang dan banyak pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ketika seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersedekah walaupun menggunakan seperti satu biji kurma, tapi dia ambil dari hasil usahanya yang baik, kata Rasul, wala yaqbalullahu illa tayyib, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari seorang hamba melainkan dari perkara-perkara yang baik yang mereka miliki tersebut. Kemudian Rasul menyatakan, fa innallaha ya'khudhuha bi yaminih, Allah akan mengambil sedekahnya dengan tangan kanannya, Thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan mengembangkannya untuk orang yang bersedekah tersebut, hingga disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hatta takuna mislal jabali, hingga dari satu buah kurma yang disedekahkan berubah sebesar satu gunung Uhud dari sisi banyak dan besarnya di sisi Allah azza wajal. Dari perkara yang kecil dikembangkan oleh Allah menjadi sebesar gunung, menunjukkan bahwasanya dengan seseorang mengeluarkan zakat maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat yang berhubungan dengan agama seseorang yang berzakat, kata beliau rahimahullah, annallaha yamhu bihal khataya, Allah azza wa jalla akan menghapus dengan zakat yang dia keluarkan kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Naam. Was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan seorang hamba yang bersedekah sebagaimana api akan bisa memadamkan, sebagaimana air akan bisa memadamkan api, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan dengan seorang bersedekah akan menyebabkan dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dan keutamaan-keutamaan sedekah yang tadi disebutkan, keutamaannya selain dari sedekah yang wajib, zakat yang wajib, naam, ini termasuk pula di dalamnya sedekah yang wajib dan sedekah yang mustahab. Artinya seorang yang bersedekah dengan sedekah yang bukan wajib tapi sedekah yang mustahab, yang sunnah, juga akan mendapatkan beberapa keutamaan tersebut. Naam, adapun yang berhubungan dengan zakat yang wajib, dia dengan apa yang telah dia lakukan telah melakukan salah satu dari rukun-rukun Islam. Di sini masih tersisa beberapa pembahasan seputar faedah-faedah tersebut. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.